qala al-musannifu rahimahullah wa atfun nasaki bil wawi, dan ataf nasak dengan wawu. Insyaallah iki lebih gampang daripada kemarin kan, atau bayar, dan kita akan ngaji sekarang ataf nasak. Ar-rabi min at-tawabi adalah ataf nasak. Waqat madha, dan sungguh telah lewat. Tafsirul ataf, tafsir tentang ataf. Kemarin apa ataf definisinya kan? Rujuk ala syaih pada dia biya. Telah hilang, kemudian balik. Balik mana? Fa'aman nasak, adapun nasak. Bahwa tabi nasak itu termasuk tabi al-mutawassit, yang ada di tengah-tengah. Bainahu, antara dia, antara tabi wa baina matbu'i, dan antara matbu'nya, ada di situ ahadu hurufil atfi, salah satu huruf ataf, al-ati dzikruha, yang akan datang penyebutannya. Jadi apa itu ataf nasak? Ataf nasak termasuk bagian daripada tabi' yang diiringi, yang terletak di tengah-tengah, yang ada di tengah-tengahnya antara tabi' dan matbu', salah satu huruf ataf, salah satu huruf ataf. Jadi kayak apa ya kawan anak? Zaidun wa Salimun wa imani. Aina tabi? Salim kan? Tabi. Aina matbu? Zaid. Tengah-tengah antara tabi dengan matbu ada apa? Mutawasid. Di tengah-tengah mutawasid dengan bi'ahadi huruf al-ataf. Jelas terlihat? Ada apa namanya? Nah. Walam ahuddahu bihaddin, dan aku tidak definisikan dia dengan suatu definisi. Aku tidak definisikan dia dengan satu definisi. Selain dengan atobayan. Atobayan didefinisikan oleh beliau. Kenapa atob nasak ini enggak didefinisikan oleh beliau? Liwuduh. Karena udah jelasnya dia. Karena udah jelasnya dia. Ala annani fasartu biqauli. Akan tetapi, ana sudah mentafsirkan dia dengan perkataannya bil wawi, tapi saya sudah tafsirkan dia dengan kata-kata wawu. Fa inna ma'nahu, maka maknanya adalah anna atfun nasab huwal ataf, dia adalah ataf dengan wawu dan fa dan semisal dan saudara-saudaranya. Meskipun ana tidak mendefinisikan, tapi anak sudah tafsirkan ataf nasak itu dengan kata-kata bilwawi. Bilwawi. Jelas? Bilwawi. Maksudnya, ataf nasak itu adalah ataf, tet, ataf, yang ataf dengan wawu, atau dengan fa, atau dengan sum-suma, dan teman-temannya. Waqtarotu ba'da zikri kulli harfin bitafsirin makna wa taraktu, dan aku iringi ba'da zikri, setelah aku menyebutkan kull harfin, setiap huruf ana iringi dengan tafsir sekaligus maknanya. Jadi ana iringi setelah ana menyebutkan masing-masing hurufnya ataf itu apa, ana iringi sekaligus dengan tafsir maknanya apa, wau itu maknanya apa, sumah itu maknanya apa. Langsung setiap huruf itu diiringi dengan tafsirnya. Wau tafsirnya apa? Summa tafsirnya apa? Diiringi setiap huruf itu ada tafsir maknanya. Wahia dan dia itu apa? Wau limut lakil jam'i. Wau itu limut lakil jam'i. Ingat, arti mutlakul jam'i apa? Enggak berfaedah apa? Tertib wala tarahi. Ya mutlakul jam'i. Ada mana? Limut lakil jam'i. Jama' lewat dikit sering. Wau itu limut telah ke jama' ayah enggak berfaedah. Tertib wala tarak wala yang lainnya. Wala si Rafi rahimahullah ajma'an nahwiyuna wal lughawiyuna minal basyriyin wal kufiyin annal wawa lil jam'i min ghairi tartibin. Ulama nahwu telah sepakat dan ulama lughah telah sepakat dari kalangan basyriyin wal kufiyin bahwasanya wawu itu untuk jamak, tapi tidak mengharuskan tertib. Ismana untuk jamak? Zaidun Salimun, Zaidun wa Salimun Qa'iman. Ismana untuk jamak? Ai Zaid dan Salim ini berbarengan. Bangun wae. Berbarengan berdiri. Ngono wae. Apakah harus tertib berbarengan sama-sama? Ataukah Zaid lebih dulu? Enggak harus. Jadi contohnya Ja'a Zaidun wa Amrun. Yo, ismana jamak? Ayo keduanya datang. Karena ada bau kan? Nah, mana yang lebih dulu? Enggak tahu. Mana yang lambat? Enggak tahu. Apakah harus datang sama-sama? Ya enggak. Pokoknya keduanya itu datang. Dan enggak mengharuskan tertib. Zaid dulu baru Amr, enggak harus. Wa aqul idza qila jaa zaitun wa amr fa ma'nahu, maka maknanya annahuma, bahwasanya keduanya yaitu Zaid wa Amr istaraka, keduanya itu berserikat fil maji dalam masalah datang. Iki artine limut lakil jana, ya berserikat datang gitu saja, berserikat dalam masalah atis atau tabi wal matbu, berserikat dalam masalah sama dengan amilnya. Summa yahtamilu al kalamu, kemudian kalam ini, kalam jazet wa amr itu ada tiga ihtimal. Summa yahtamilu kalamu salah sata ma'anin, kemudian kalam ini memiliki tiga makna. Ahaduma ayakuna ja'a ma'an, keduanya ini datang sama-sama. Ini ihtimal pertama. Wasani ayakuna maji'uhuma ala tartib, bisa dari tertib, dari dulu baru Amr. Wa salis ayyakuna ala aks tertib. Allah tertib. Hah? Umar dulu baru Zaid. Lawannya tertib. Jadi datang dulu Amr, dulu baru Zaid. Nah, sekarang kita lihat Amr ini lebih dulu. Anda bilang ada Zaid atau Amr. Eh, padahal Amr itu lebih dulu, enggak masalah. Eh, sekarang mondok mana mondok lebih dulu? Pak Ali sama sama Pak Selamat. Di sini Pak Selamat. Pak Ali. Saya bilang Pak Alama, Pak Ali, wa Pak Selamat. Atau terbalik, Pak Alama Pak Selamat wa Ali. Ya orang masalah. Wes. Nah. Belah sini. Fa'in fuhima, itulah mana mutlaqul jama', enggak bisa difahami apa-apa ya. Jadi kalau kata jama' itu memiliki tiga makna. Tapi fa'in fuhima ahadul umuri, maka jikalau difahami salah satu dari tiga perkara bi khusus, dengan khusus ai ikikat, ini wawu ini berfaedah tertib. Contohnya iki wawu iki berfaedah lawannya tertib, iki wawu iki berfaedah sama-sama. Itu kalau ada pemahaman seperti itu, itu famin dalilin akhod, dari dalil yang lain, bukan karena wau. Tapi jadi kalau anda kata dipahami dalam kalau itu salah satu dari tiga perkara ini dipahami seperti itu bukan dari waunya, tapi dari dalil yang lainnya. Ngerti? Paham gak sih? Oke. Kama fuhimat al-ma'iyyatu, sebagaimana difahami ma'iyyah bareng-bareng. Fi nahwi qawlihi ta'ala, wa id yarfau Ibrahimul qawa'ida minal bayti wa Ismail. Di sini Ismail dan Ibrahim bareng-bareng mengangkat kaidah, kaidah dari bait. Apa kaidah dari bait itu? Pondasi dari, karena Baitullah itu dibangun ada kaedah-kaedahnya. Lah Ismail dan Ibrahim itu bareng-bareng mengangkat kaedah-kaedah pondasi-pondasi Baitullah. Bareng-bareng orang ke Ibrahim itu bareng-bareng. Apa ada pak? Oh ini litar. Karena apa? Karena dari yang lain, dilihat dari yang lain itu ternyata bareng-bareng Ibrahim sama Ismail. Wa kama fuhima tartib, sekarang tertib. Fi qoulihi ta'ala idza zulzilatil ardu zilzala wa akhrajatil ardu. Sekarang pertama apa? Goncang dulu bumi ini. Tertib baru ngono. Setelah itu apa? Wa akhrajatil ardu sekolah. Lalu bumi mengeluarkan isi-isinya. Wa qala al-insan la itu manusia mengatakan malah ada apa dengan bumi ini? Ya tertib. Karena koordinat-koordinat yang ada, karena dalil yang lain seperti itu. Wa kama fuhi ma'aksu tertib, lawannya tertib sekarang dipahami, lawannya tertib sekarang. Fi qoulihi ta'ala ikhbaran, karena mengkhabarkan an munkiril ba'si, tentang orang yang mengingkari hari kebangkitan. Mahia tidaklah dia illa hayatuna dunia, kecuali kehidupan kami dunia, namutu wa nahya. Loh, kok mati dan hidup? Berarti apa? Kalau mati setelah itu hidup, berarti apa? Menetapkan hari kiamat kan? Ya enggak? Ya enggak kan? Ini apa? Lawan tertib. Harus apa? Kami hidup lalu mati. Setelah kami mati, enggak ada kehidupan lagi. Itu namanya mengkari hari kiamat. Hari kebangkitan. Nah, di sini. Jadi kalau ini dia adibahan mau tutup wajib tertib. Wah, mari kata nanti malahan. Di sini lawannya wajib, enggak tertib di sini. Nah, apa itu? Kami mah hidup dulu, baru mati. Baru mati, ya wis, gak ada kehidupan lagi. Ngerti? Itulah termasuk pengingkaran ilmu ba'as. Makanya ini wajib, enggak tertib. Ini wajib enggak tertib ini. Wajib hidup dulu baru mati. Walau kanat litartib. Andai kata wawu ini litartib. Lakana itirafan. Tentu orang kafir itu mengakui adanya kehidupan setelah kematian. Ini baru aku. Baru dulu itu membaca mahya ilah hayatuna dunia namu tuanak. Ya enggak terpikir. Ini loh kok. Namu tuan ya itu piye? Ya kan Evan yo. Terpikir enggak aku mesti iki? Iya, gur terpikir iki opo? Oh kok namu tuan ya mati lalu hidup. Berarti kan dia enggak menetapkan hari kebangkitan wong hidup dulu mati baru hidup. Gitu kan ya? Ya wis alhamdulillah. Ayo. Wa hadzal ladzi dzakarnau, dan inilah yang kami sebutkan, iki berfaedah aksu tartib. Dia adalah qaulu aktsari ahli ilmi minan nuhati wa ghairihim. Wa laisa bi ijma'in kama qala Syarafi. Inilah yang kami sebutkan adalah perkataannya kebanyakan ahli ilm dari nuhat dan yang lainnya. Walaisa bi ijma', bahwasanya, dan ini bukan ijma', bahwasanya bahwa itu enggak mengharuskan tertib kama qala Syarafi. Barruya an ba'dil kufiin annal wawa li tertib. Mane lagi sebagian kufiin ini. Jadi ini wawu itu berfaedah tertib. Jadi qaul kafar al ilm, wawu itu enggak berfaedah tertib. Itulah yang kami sebutkan. Diriwayatkan dari sebagian kufiin, katanya wawu itu enggak berfaedah tertib. Ini menjawab ayat ini. Lihat kufiin. Wa annahu ajaba an hadhil ayat bi annal murada yamutu kibaruna wa tuwalladu sigharuna fa nahya. Ono dia. Namutu kami mati, tua-tua kami. Wa nahya dan kami hidup, ai apa ya kawan? Cili-cili kami. Jadi sing tua-tua mati disi, baru sing cili-cili hidup. Nah, bukan maksudnya, namutu mati kami semuanya dalam alam kubur, terus kami hidup dari alam kubur, tidak. Ngerti maksudnya, Tuhan? Kufir menjawab, kami ini meninggal. Maksudnya, sing tua-tua kami diantara kami meninggal, meninggal duluan, nanti hiduplah orang-orang kecil dari kami. Ngerti? Jadi belum meninggal, belum meninggal semua ini belum masalah alam kubur belum. Ini baru di alam dunia. Ono wae. Waqat ajaba an hadzal ayat ya annal murada yamutu kibaruna, sing mati ku tua-tua kami. Wa tuwlidu dan dilahirkan sigharuna, orang-orang kecil kami bana, ya maka kami hidup. Hari. Hamzalewan. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan hari kebangkitan atau hari kubur, belum ada. Jadi tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kami hidup dan kami itu mati. Maksudnya kami mati arti ini tuwek-tuwek kami meninggal, seret meninggal si. Setelah kami hidup, ay, wong-wong nom sehidup. Lah ini adalah ba'idun, tafsir atau takwilnya orang-orang kufi. Iku ba'idun jauh sekali. Wa min awdahi ma yuradu alaihim qul arab. Termasuk yang paling jelas untuk membantah mereka adalah qul arab. Kita ini sekarang bantah nih. Dan bantah ini ikhtasoma. Apa maksudnya ini? Telah sengketa Zaid dan Amr. Kalau ini wawu ini berfaedah tertib, bagaimana ini? Zaid dulu ya bersengketa, baru apa? Amr. Ya kan ya kan ya? Tapi orang Arab gak boleh. Gak boleh pakai ikhtasoma Zaidun fa Amrun. Gak boleh pakai fa. Gak boleh pakai suma. Kenapa orang Arab gak boleh pakai fa dan suma? Soalnya semua itu li tartib. Dan fa li tartibnya gak? Kalau orang Arab gak boleh pakai ikhtasoma Zaidun fa Amrun, ikhtasoma Zaidun suma Amrun, itu gak boleh kata tartib, maka tantan kepada orang kufiin, maka dari kawau gak boleh berfaedah tertib. Kena gak jalan nih? Faham siapa nih? Faham siapa nih? Qasim, apa coba lo ngasih? Tidak melarang. Pak dan Suma itu diletakkan di sini. Ya, enggak akan melarang. Tapi kenapa? Kenyataannya mereka melarang. Karena berfaedah tertib. Maka menunjukkan bahwa itu enggak mungkin berfaedah tertib. Jelas? Yes. Wa min awdahi ma yuraddu ma yaruddu alaihim. Dan termasuk paling jelasnya untuk bisa membantah mereka adalah qaul Arab. Ikhtasama Zaidun wa Amrun. Lihat wamtina'uhum, dan mereka-mereka itu melarang min ayyutafu min ayyatifu, dari mereka itu mengatofkan fidzalika, dalam hal ini dengan fa dan suma. Mereka melarang, enggak boleh di sini itu diatofkan fa dengan suma. Kenapa? Likaunihima litartib, karena fa litartib suma litartib. Oleh falau kanatil wawu mislahuma, andai kata wawu itu semisal fa dan suma, lam tan adzalika, nah tentu terlarang juga oleh orang Arab. Enggak boleh ente pakai takbir ikhtasama zaitun fa amrun, oleh karena wawu berbeda. Kama imtana mahuma, sebagaimana terlarang juga pada fa dan suma. Jelas? Sudah jelas? Paham Anwar? Muhammad kan? Bis, kalau semua orang paham. Paham Iqbal? Isfali? Baik, sampai di sini dulu. Karena, bis, sosok lengar-lengar jauh-jauh, ya. Bis, loyo, ya.